Hidup kita menderita, tinggal di rumah kontrakan, hidup kita pas-pasan. Gali lubang, tutup lubang, kiri kanan kita ngutang, baju kering di badan, nasi basi pun dimakan. Ingat waktu susah, jangan kau